Barakallahu fi. Naam, azan di situ ialah memperdengarkan panggilan, panggilan kepada salat. Nah, cara-cara azan itu sudah ditentukan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafaz-lafaznya berapa kali, dan panjang pendeknya daripada lafaz, penyebutan lafaz azan itu sudah ditentukan. Nah, kemudian dulu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke tempat yang tinggi untuk memperdengarkan azan itu agar sampai suara itu ke daerah yang lebih jauh daripada sekitar masjid itu. Nah, jadi di dalam hal cara-cara azan ini itu tidak boleh ada tambahan. Adapun kemudian suara azan itu diperdengarkan melalui radio atau melalui mic pengeras suara, itu adalah dalam kategori mafalihul mursalah. Istilahnya mafalihul mursalah, kemaslahatan dalam pelaksanaan syariat. Seperti juga bahwa masjid di zaman Rasul SAW dibangun dari tanah liat, temboknya itu. Dulu tidak ada semen, apalagi semen Gresik, tidak ada dulu. Yang ada dulu itu batu sama tanah liat. Sampai sekarang rumah-rumah itu masih ada di Yaman atau di sebagian wilayah-wilayah tinggian di desa-desa di Saudi, itu masih rumah-rumah dari tanah liat. Modelnya kayak gitu. Jadi tidak ada semen sama sekali. Memakai untuk perkapnya itu kulitnya tanaman gandum. Kalau di sini kulitnya batu. Untuk membangun tembok-tembok. Sekarang dengan semen. Dulu atap pakai pelepah kurma. Sekarang pakai atap, pakai asbes dan pakainya baru genteng. Dulu juga penerangnya pakai lampu minyak dulu. Terutama Ramadan itu Rasulullah SAW dan para sahabat ini menerangi masjid dengan lampu minyak, sekarang dengan listrik. Ini namanya masalahul mursalah, bukan sesuatu yang berubah. Tetapi cara-cara ibadah itu tetap tidak berubah. Fungsi masjid tetap tidak berubah. Pembangunan masjid, model pembangunan masjid itu tetap tidak berubah. Dalam artian tempatnya imam di mana, tempatnya mimbar di mana, tetap. Semua itu bagaimana shaf, pembentukan shaf tetap seperti yang diajarkan. Adapun perkara-perkara fasilitas, sarana dan prasarana itu termasuk dalam kategori apa yang disebutkan masalahul mursalah. dulu pergi haji dari negeri ke negeri dengan onta, dengan kuda, dengan hemar, ya. Sekarang dengan pesawat, dengan kapal, dengan bus dan sebagainya. Ya. Nah, ini semua adalah sarana dan prasarana yang disiapkan di dalam syariah ada masaluhul mursalah. Begitu. Ha? Barakallahu fiik.